Terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mengkaji surat Al-Mu'minun ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walain ata'tum basyaram mislakum innakum izan lakhasirun. Sungguh, jika kamu mentaati manusia seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi. Ungkapan ini adalah lanjutan dari ungkapan sebelumnya. Ungkapan ini adalah perkataan para pemuka yang kafir kepada kaum Nabi Hud, atau lebih tepatnya kaum Ad, untuk memojokkan, mendiskreditkan Nabi Hud alaihissalam, bahwa dia berkata, kamu tidak layak, wahai kaumku, untuk mengikuti perkataan, tingkah laku, ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud. Karena apa? Karena dia manusia, kamu pun manusia. Dia makan, kamu pun makan. Dia minum, kamu pun minum. Kalau kamu mengikuti dia, dia pun bukan orang-orang yang terpandang. Dia bukan terdiri dari orang-orang yang memiliki jabatan. Tidak ada yang dapat ditonjolkan dari segi materi dari sosok Nabi Hud. Maka kesimpulan akhir, siapa saja yang mengikuti Nabi Hud pasti rugi. Ini adalah pandangan dari para pemuka kaum kafir terhadap Nabi Hud untuk disampaikan mereka kepada kaum Ad. Tapi apakah demikian sebenarnya? Di studio telah hadir Ustadz Suhaidi dan Ustadz Perdana. Kita minta penjelasan lebih lanjut. Ayat ini menjelaskan ayat ke-20 34 yang artinya dalam kitab Shofatut Tafasir, dan jika kamu memberi makan dan kamu bersedekah, fa innakum lakhasirun haqqo, maka sesungguhnya kamu akan rugi benar. Inilah anggapan orang-orang kaum-kaum Nabi Hud dan Nabi Nuh, Nabi kaum Ad. Artinya mereka menganggap, kamu lihatlah, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud yang mengatakan, perhatikanlah, lihatlah bagaimana mereka menjadikan, bagaimana mereka mengikut sunnah mengikut Rasul yang benar. Apakah mereka itu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat? Kan enggak. Mereka rugi. Lebih bagus kita menyembah patung. Itu kalau menyembah patung itu kan tidak rugi. Itulah anggapan-anggapan orang-orang kaum Nabi Hud dan Nuh dan kaum Ad. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga dalam hidup kehidupan kita jangan seperti ini. Ketika kita memiliki harta yang berlebih, kita bersedekah dan kita beri makan fakir miskin. Kalau kita beri makan dan kita impakkan kepada yang membutuhkan, melaporkan hak orang lain, pasti kita tidak akan merugi. Di dunia saja sudah nampak dijelaskan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti kita berada di akhirat. Itu artinya daripada shadaqatun jariyah, harta yang diwakafkan. Ketika kita mewakafkan harta kita, tentunya sampai kita meninggal dunia, mengalir terus ke kuburan kita setiap saat dan sampai hancur yang kita wakafkan tersebut. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada umat kaum Hud dan kaum Ad dan kaum Nuh. Mereka mengimpakkan harta mereka, memberi makan, itu adalah termasuk orang-orang yang merugi terhadap nilai-nilai dan pendapat-pendapat mereka. Mengikut sunnah Rasul, mengikut Rasul adalah sangat rugi. Lebih bagus menyembah berhala. Hal ini akan disampaikan oleh Dr. Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Jenal, terima kasih Ustaz Saidi. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-34 ini kita mendapatkan informasi tentang dialog yang terjadi antara Nabi Hud alaihissalam beserta dengan kaumnya. Argumen yang mereka tampilkan kemudian adalah, selain sebelumnya sudah dikatakan, mereka berargumen Basyarum mislukum, manusia biasa, yakulu mimma ta'kuluna minhu, makan dan minum sama seperti kamu. Walain ata'tum basyarum mislakum, ya, kalau kamu taati seorang manusia seperti kamu. Nah, inilah kesalahan fatal mereka, ya, ketika mereka berada dalam paradigma pemikiran sesat mereka dan tidak mau berusaha untuk melihat cahaya kebenaran. Ya, ketika mereka mengatakan basyarum mislakum, sedangkan di dalam keterangan Nabi Hud alaihi salam sudah menjelaskan bahwa dirinya adalah fa arsalna fihim rasulam minhum. Allah sendiri sudah menjelaskan bahwa dia itu bukan manusia biasa, tetapi adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika mereka mengatakan basyaran, manusia biasa, ini untuk menunjukkan bahwa mereka masih terpaku pada sosok, bukan kepada apa yang disampaikan. Dan ini kesalahan yang banyak sekali terjadi dalam rentetan kisah sejarah kehidupan manusia, ketika orang masih melihat sosok bukan apa yang disampaikan, ketika orang masih melihat siapa dan apa kedudukannya bukan apa mutiara-mutiara yang diucapkannya. Disinilah kesalahan terbesar. Ketika Nabi Hud alaihissalam sudah menyampaikan anibudullaha malakum min ilahin ghairuh, sembah Allah, jangan sembah yang lainnya, afala tatakun, kenapa masih kamu masih juga belum takut-takut kepada Allah. Dan ini bukan hanya terjadi pada masa Nabi Hud alaihissalam, nabi-nabi seterusnya sampai saat sekarang ini banyak di antara kita yang masih melihat sosoknya bukan kepada apa yang diucapkannya. Di dalam syair Arab, ya, kul mangkala, kul makala, wala unzur makala, wala tanzur mangkala, lihat kepada apa yang diucapkan bukan kepada siapa yang mengucapkan. Jadi terlepas dari siapa dia, kalau ternyata ajakannya itu adalah sesuatu yang baik, yang bermanfaat, yang berguna bagi kehidupan, yang mengarahkan kita untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, maka diterima dan itu sebaiknya dilaksanakan. Ya, jadi ini pelajaran terbesar bagi kita bahwa kita terkadang, ya, budaya kita sangat formal sekali, ya. Kalau Pak Ketua yang berbicara baru dilaksanakan, walaupun mungkin arahannya itu mungkin tidak sesuai dengan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Siapa dia baru diterima, ya. Kalaupun dia misalnya orang kaya atau dia orang hebat, kalau dia salah berbicara masih bisa dipahami. Tetapi kalau orang biasa salah berbicara itu langsung dilempari sama batu. Ya, ini suatu hal yang begitu sangat menyedihkan di negara kita pada saat sekarang ini, ketika kita kehilangan nilai-nilai standar baik itu, sehingga akhirnya tidak heran kalau kemudian di dalam perkembangan kehidupan kita banyak di antara kita yang tersesat atau banyak melakukan kesalahan karena salah di dalam mencari profil yang terbaik buat dia ikuti di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan dapat merubah paradigma pemikiran kita. Sekali lagi, jangan lihat siapa yang berkata, tetapi ambil kebaikan dari apa yang dikatakannya. Ya, terima kasih kepada dua narasumber. Tema ayat kita hari ini adalah menolak keimanan adalah kerugian. Jadi, persepsi yang diucapkan oleh para pemuka kepada kaumnya adalah persepsi yang salah. Mengikut Nabi adalah kerugian menurut mereka. Sebenarnya mengikut Nabi adalah keberuntungan. Mengikut da'i adalah kebahagiaan. Mengikut iman adalah jalan keselamatan. Mengikut Islam adalah jalan kebahagiaan. Inilah sebenarnya pesan penting dari ayat 34 ini. Kesimpulan yang lain yang dapat kita ambil, bahwa Rasul, para Nabi adalah basar. Basarun lakal basar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, innama ana basarum mislukum yuha, saya manusia seperti kamu, cuman saya berbeda dari kamu karena saya adalah mendapatkan wahyu. Wahyulah yang membedakan Nabi dengan manusia biasa, Nabi dengan para da'i. Tapi para da'i bisa menjadi penerus Nabi apabila dia dekat dengan wahyu Allah, apabila dia dekat dengan Al-Quran, menyebarkan pemahaman Al-Quran di tengah masyarakat seperti apa yang kita sampaikan pada hari ini. Kesimpulan yang juga tidak kalah pentingnya, bahwa Islam selalu identik dengan kebenaran. Kebenaran adalah payung dari umat Islam. Dimanapun dia datang, maka kita paling berhak untuk mendapatkannya. Al-hikmatu dhalatul mu'min haisu wajattaha fahuwa ahakku biha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah penafsiran saya, saya pikir ini at'aimu kan? Rupanya at'atum. At'atum. Kok bisa at'aimu larinya?